Jika kau mendapatiku tersenyum saat tak ada apapun yang terjadi, jika kau melihatku tak mendengarmu saat kau tengah berbicara padaku, jika kau mendapatiku tersenyum.